Filipi bindu 2. Kegelehundu ibas Kristus rebahan cakam gege. Makin keleng Athena e ngapulikam, marembak kin kam ras kesah dibata, makin si keleng-kelengen kam dingin mekuah Athena sekala nandangi si debana, gelah tuhu-tuhu malam ateku kupindoken man bandu. Resada min arihdu, si keleng-kelengen min kam, resada min geluhdu dengan resada ukurndu. Ola ibahandu kaipe erpalasken kerangapen, entah si erpalasken ukur meganjang. Tapi peteruklah ukurndu sekalak nandangi si debanna. Ola kal iakapndu ulin kam asangken kalak si deban. Ola keperlundu saja ngenca iperdiatekendu, tapi perdiateken pe keperlun kalak si deban. Perukurendu bali minras perukuren Kristus Yesus. Aminna gia tetap lid ibas ia biak dibata. Terkuasa dengan ermulia ia bali ras dibata. Tapi si enda lai pertahan kena. Arah ukurna jine itading kena krina silit ibas ia. Jadi seri ia ras manusia. Ngeluh bagi sekalak juak-juak. Janah teridah bagi sekalak jelma. Meteruk ukuruna, janah erkemalangan ia mandibata seh mate nape, eme mate ikayu persilang. Erkiteken si e ipehaga dibata kal ia, ibreken dibata manbana kuasa si meganjang nakal. Gelah krina si ngeluh isuruga, ibabo doni ras iteruh doni, erjimpuh nembah manbana. Janah ngakuken maka Yesus Kristus e tuhu-tuhu Tuhan, guna kemudian dibata Bapa. Hei maka, oh teman-temanku, bagi tetap ikut kendu katangku, asum aku raskam, terlebih pegenduari ikutkenlah katangku, asum aku ndauh ibas kamnari. Tetaplah erdahin alumbiar, dingin gentar, ngenepi keselamatendu. Sabab dibata pe tetap erdahin ibas kam, kelah kam git dengan ngasup dalankan singena Athena. Dahikenlah krina dahin, alula jungut-jungut entah nimbak. Gelah kam la resalah, dengan la erpandangan, selaku anak-anak dibata si serta, singgeluh ibas doni kalak si jahat dengan erdosa. Ersinal salmin kam i tengah-tengahna, bagi bintang-bintang nerangi langit. Asum iberita kendu berita kegeluhan eman bana, adibage ibahandu, lid pagi dalana megah kuakap kerna kam, ibas wari Kristus reh mulihkan. Sabab si e nuduh kenca, maka krina usahangku ras pendahinku la sia-sia. Banci jadi, mambur mudarehku jadi persembahan, ibabo persembahan si ipersembahkendu mandibata, alu kini tekendu. Adibage meriah ukurku, janah krina kam kubahan ngenanami kriahanku e. Bage pe min kam, meriahlah min ukurundu, janah bahanlah maka aku pe ngenanami kriahanku e. Te aku, maka arah penampat Tuhan Yesus, banci pedas kusuruh Timotius ndahi kam, gelah alu megi berita kerna kam, reh tetap na ukurku. Timotius ngencang angka ukurku, dengan si tuhu-tuhu ngit rukur kerna kam. Kalak si deban ngukurken urusena saja, labo dahin Yesus Kristus. Kam jine peye tehdunge, kuga Timotius ngoncidahken kengasupenna, kuga ia ras aku. Bagi sekalak anak ras bapa, ras-ras erdahin, erkiteken berita si meriah e. E maka ngarap aku, maka banci minter ia kusuruh dahikam, kencakut teh kuga pagi keputusan perkaraanku. Te aku, maka alu penampat Tuhan, aku pe banci pagi minter reh dahikam. Perlu pe kuakap kusuruh seninanta, Epaproditus dahikam. Si enggo erdahin, janah erjuang res aku, dingin enggo isuruh du erdahin nampati aku. Mesikel kel ia jumpa reskam krina, janah dele Athena, sabab gindu berita kerna ia sakit. Tuhu sakit ia baru enda, janah menampe mate. Tapi mekuah ate dibata ia, janah labo saja ia, tapi aku pe mekuah kange ate di bata. Ipula hina aku ibas ceda ate simbelin enari. Reh tetap na ukurku nuruh ia ndahikam. Gelah meriah mulihi ukurundu, kencakam jumpa res ia. Janah lesap pe ceda ateku. Emakam riahlah ukurundu ngalo-ngalo ia, bagi sekalak senina ibas Tuhan. Mahamatlah mankalak si bagi ia, sabab ia ngongasamken kesahna, janah menampe mate. Erkiteken dahin Kristus, guna mereken penampat manbangku, silakam ngasup mereken caman bangku.